tan kuntilanak. Aduhai, aduh manisnya, betapa kau menggoncangkan hatiku. Aduhai, aduh seksinya, membuat jantungku berdebar-debar. Dekat-dekat padaku, jangan jauh dariku, nanti hatiku jadi. Janji akan setia sampai mati. Dan kalau kawin nanti, mas kawinnya dari abang, abang akan berikan berlian sebesar kepala kerbau. Kalau berliannya belum ada, kepala kerbaunya duluan aja sayangnya. Betapa kau menggunakan